Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiyah. Hadirin, para pendengar Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa streaming video dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan, untuk teman-teman yang urus streaming, coba dicek streamingnya itu muncul suaranya atau tidak. Dicek dengan pakai laptop yang lain. Ya, pakai laptop yang lain, dicoba didengarkan streamingnya muncul suaranya atau tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita atau saya tidak akan membahas Isra dan Mi'raj. Malam hari ini saya akan melanjutkan ceramah saya di beberapa tempat beberapa hari ini. Insyaallah ini bisa menjadi masukan yang berharga untuk saya pribadi dan hadirin semuanya. Semalam sudah saya sampaikan di Medan, dan dua hari yang lalu saya sampaikan di daerah Ngemplak, ya, Ngemplak Boyolali. Ya, Kebun Agung, ya, Kebun Agung Boyolali. Dan malam hari ini saya sampaikan secara live di Raudhah, semoga yang dapat manfaatnya jauh lebih banyak. Judulnya bisa macam-macam, tapi malam hari ini saya kasih judul Ojo Mumet. Ojo Mumet, jangan pusing. Jangan pusing dalam tanda petik. Bukan pusing artinya sakit kepala, tapi yang membuat kepala sakit. Ya, ada pusing yang artinya sakit kepala, itu enggak seberapa. Mungkin dengan izin Allah minum obat sembuh, ya. Tapi ada pusing yang membuat kepala sakit. Ada pusing yang membuat kepala sakit, ini pusing yang luar biasa. Ya. Biasanya yang buat kita pusing apa, Pak? Mikir gitu kan? Yang buat kita pusing adalah mikir. Mikir apa? Masalah. Mikir mah masalah. Masalahnya apa? Macam-macam. Coba sekarang kita pilah-pilah masalahnya. Masalah nomor satu apa? Dari belakang dengar suara utang. Di depan dengar suara utang. Di belakang, yang belakang sana betul. Ini utang masalah nomor satu. Nah, ya. Utang itu cuma dampak. Utang itu cuma dampak. Kalau kita lebih dalam lagi masuk, masalahnya susah cari uang, betul? Ya, kemudian masalahnya tong pes, kantong kempes, tapi dompet kandel, gak apa-apa kan? Kantong kempes, dompet kandel, yaitu atau ATM saldonya penuh. Ada orang yang gitu kan? Ada orang yang apa namanya, tolong yang kerja jangan ada yang keluar suaranya. Yang bagi minuman, bagi makanan, pokoknya di sini di Raudhah yang kerja tidak boleh nyuara seperti apapun, batuk pun ditahan. Ya, jadi biar apa namanya, biar majlisnya khusyuk. Ini karena teman-teman kita yang hadir di jauh duduk di sini mau khusyuk, udah khusyuk. Jangan sampai yang kerja justru bersuara. Kalau anak kecil nggak bisa dikendalikan, ya. Ya, kalau ada anak kecil yang nangis, tolong dikasih permen biar diem. Ya bu, ya. Pokoknya yang kerja tolong jangan ada yang bersuara, ya. Jangan ada yang bersuara. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa saya ngomong seperti itu? Begitu bersuara ini, yang mau masuk ke dalam hati saya itu langsung hilang. Ya, langsung hilang. Nah, sebab suara itu menyebabkan, ya, suara yang gaduh itu menyebabkan rahmat itu tuh yang mau turun jadi menyingkir. Masih ingat enggak ketika Rasulullah SAW beliau mau menerangkan tentang Lailatul Qadar. Tanggal berapa tadinya mau disebut Lailatul Qadar. Tapi karena ada beberapa suara yang agak apa namanya? Agak gaduh di sekitar Rasulullah SAW, maka saat itu Rasul tidak jadi menyampaikan kapan itu Lailatul Qadar. Dibuat Rasulullah SAW lupa gitu ya. Tadi saya mau nyampaikan tapi enggak jadi. Semoga itu rahmat untuk kalian. Makanya penting di majlis itu keheningan atau ketenangan. Insyaallah nanti kalau kita semakin tenang, kita semakin hening, ya, tidak akan dapat kecuali rahmat. Jadi artinya akan dapat rahmat. Kalau semua udah dapat rahmat, kira-kira udah cukup belum? Sudah cukup itu. Dapat rahmat berarti dapat semuanya. Monggo yang udah dapat unjuan diunjuk dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya lanjutkan. Judulnya ojo mumet. Kebanyakan yang buat orang pusing adalah masalah. Dan masalah itu macam-macam. Masalah yang terbanyak saat ini dihadapi orang yang terbanyak, manusia itu mengatakan tidak punya uang, susah cari uang. Betul. Ada lagi yang punya masalah lain, uang punya tapi belum dapat jodoh. Betul. Ada lagi yang punya masalah, uang ada, jodoh ada, tapi susah menikah. Betul. Karena ada hambatan, benar kan? Ada lagi yang punya masalah, menikah sudah, uang ada, semua senang, tapi sayang. Sampai sekarang belum dapat keturunan, betul? Ya. Ada lagi yang punya masalah, ternyata dia sudah punya pekerjaan, tapi gaji gak naik-naik, betul? Ya kan? Ada lagi yang punya masalah, punya uang, punya pekerjaan, anak ada, keturunan alhamdulillah, kesehatan sempurna, cuman sayang penghasilan gak cukup untuk 1 bulan, cukupnya untuk 3 hari. Masalah enggak? Masalah. Ada lagi yang punya uang, punya keturunan, ya, kemudian gajinya cukup, uangnya cukup, semuanya enak, cuman sayang kesehatannya anjlok, alias masuk rumah sakit. Dia sakit, ini juga masalah untuknya. Ada lagi yang punya masalah, duit enggak punya, teman yang kaya enggak punya, ya, kesehatan anjlok, masuk rumah sakit enggak bisa keluar. Kenapa? Masuk bisa, keluar enggak bisa. Kenapa? Karena belum bisa bayar, sehingga tidak diizinkan keluar. Ini berbagai masalah yang ada di masyarakat. Ada lagi yang punya masalah, ya, hidup rumah tangga bagus, cuman problemnya adalah dengan mertua. Betul. Ada lagi mertua yang punya masalah, mantu punya tapi problemnya dengan mantu. Betul. Jadi mertua mengeluhkan mantu, mantu mengeluhkan mertua. Ini berbagai contoh masalah yang ada dalam kehidupan kita. Ini ringkasnya, ya. Ringkas. Ada lagi yang punya masalah dengan temannya. Betul. Dengan sahabatnya. Betul. Dengan tetangganya. Betul. Semua ini jadi masalah. Nah, malam hari ini saya mau ngajak berpikir semuanya dengan cara berpikir yang berbeda. Masalah itu gak ada. Sebetulnya masalah itu tidak ada. Sebetulnya. Kalau. Sebetulnya masalah itu tidak ada. Kalau. Ya, ada kalonya, jangan diputus. Masalah itu sebetulnya tidak ada. Kalau ada solusinya. Betul. Benar enggak? Punya masalah, ada solusi. Jadi masalah enggak? Enggak. Punya utang 100 juta. Dapat pinjaman 200 juta. Selesai enggak masalah? Ya, untuk saat ini selesai dulu kan? Selesai. Sementara selesai dulu kan? Selesai karena ada solusi. Dapat pinjaman 200 juta, kerja untung 500 juta. Selesai enggak? Selesai. Untungnya berapa berarti akhirnya? Dikembalikan 200, masih untung 300 juta. Punya masalah yang lain lagi? Iya. Putus cinta, masalah enggak ini? Itu enggak masalah sebetulnya. Iya kan? Putus cinta, alhamdulillah dilamar oleh Pak Lurah. Jadi gimana itu? Nikmat enggak? Ternyata anaknya Pak Lurah cantik jelita. Dia lebih mencintai anak Pak Lurah ketimbang yang baru saja meninggalkan dirinya. Ini jadi masalah enggak ini? Enggak. Kenapa? Ada solusinya. Kehilangan motor diijoli mobil. Jadi masalah enggak? Enggak jadi masalah. Artinya setiap masalah di mana ada solusi, maka itu bukan masalah. Betul? Benar. Sudah yakin semua begitu kan? Kalau ada masalah, ada penyelesaiannya, berarti bukan masalah. Karena itu mulai malam hari ini, pegang kata-kata saya, ojo mumet. Jangan pusing. Ada 1000 masalah, ada 2000 masalah, ada 3000 masalah, jangan pusing. Karena setiap masalah, pasti ada penyelesaiannya. Setiap masalah, pasti ada penyelesaiannya. Buktikan, yuk kita buktikan ya. Coba jenengan ingat-ingat masalah jenengan 15 tahun yang lalu dengan orang. Ingat-ingat. Selesai enggak? Selesai. yang kira-kira 4 tahun yang lalu bermusuhan dengan sahabatnya, kemudian sekarang akor lagi, selesai enggak? Selesai. Ya, yang waktu itu terlibat utang 20 juta bingung mau bayar, sekarang udah terbayarkan, selesai enggak itu? Selesai. Coba diingat masalah-masalah jenengan berapa tahun yang lalu ke belakang, berbagai masalah, hari ini selesai enggak? Hampir semuanya selesai. Yang belum selesai tinggal nunggu waktu. Artinya apa? Setiap masalah yang ada pasti selesai. Setiap masalah yang ada pasti selesai. Udah terbukti, betul enggak? Ya, cuman ya gimana caranya biar selesainya enak. Paham? Pak yang di belakang paham enggak kira-kira? Saya jarang nyapa bapak-bapak yang di belakang. Saya sapa bapak-bapak, yang jawab ibu-ibu, paham gitu. Bapak-bapak yang di kebun kira-kira paham enggak? Enggak jawab. Hah? Sama ibu-ibu kasih ibu suaranya. Bapak-bapak yang di kebun paham enggak? Ah, iki wong lanang saya iki tenan. Gini, ini cowok bener nih ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ada masalah, ada solusi, berarti tidak ada masalah. Betul begitu? Dan ternyata dalam praktek kehidupan, dulu kita punya masalah, hari ini sudah selesai. Dulu kita punya masalah, hari ini selesai. Artinya perjalanan waktu akan menyelesaikan masalah. Betul? Terbukti seperti itu. Nah sekarang kalau ternyata di depan kita ada masalah, seharusnya kita bingung atau enggak bingung? Seharusnya enggak perlu bingung. Kenapa enggak perlu bingung? Pengalaman membuktikan setiap masalah pasti selesai. Ya udah, kok bingung kenapa? Ada masalah pasti selesai. Jangan bingung dulu yang penting. Bingung ini musuhnya manusia. Buang tuh kalimat bingung. Ada masalah, omong ke hati kita, insya Allah selesai. Jangan bingung, jangan ragu, jangan timbang. Insya Allah selesai. Yakinkan itu. Ada masalah, insya Allah selesai. Nah sekarang gimana caranya selesai? Harus ada solusi. Gimana caranya biar dapat solusi? Kebanyakan orang nggak punya duit, solusinya cari utangan, betul? Nggak punya duit, kerja keras pagi, siang, sore dan malam, betul? Yang dipikir merubah strategi berdagang, betul? Atau bahkan sampai pindah perusahaan, benar? Inilah cara berpikir yang salah dari kebanyakan umat manusia. Ya, jenengan muslim atau bukan? Umat Islam ini kalau berpikir panduannya apa? Panduannya iman atau akal? Iman. Dan selama ini saya dan Anda banyak berpikir pakai akal atau pakai iman? Pakai akal. Betul kan? Akhirnya dalam kehidupan ini banyak pusing atau banyak tenang? Pusing itu karena apa? Karena biar enggak pusing pakai iman. Biar enggak pusing pakai iman. Jadi jangan hidup pakai akal. Hiduplah dengan iman. Kalau imannya udah di depan, akalnya pasti selamat. Kalau imannya yang mimpin, nanti ngakali. Kalau akalnya yang mimpin, nanti ngakali iman. Kalau akalnya yang mimpin, nanti ngakali iman. Tapi kalau imannya yang mimpin, nanti akalnya akan selamat. Makanya gak ada judulnya, orang beriman stres. Kalau orang berakal stres, banyak itu. Orang pintar ya, orang pintar stres banyak gak? Banyak. Orang pintar ngakali orang banyak gak? Tapi kalau orang beriman gak mungkin. Orang beriman gak? Gak mungkin. Nah malam hari ini saya akan jelaskan gimana caranya kita selesaikan masalah. Akal minggir dulu, iman yang di depan. Mau enggak? Mau ya? Oh muslim kok. Orang Islam itu nyantai, tenang, easy going, enggak repot. Ya, enggak repot. Enggak heboh. Tidak heboh. Nah, ini repot ini. Ini modal heboh. Iki kok piye iki? Belum apa-apa nanti gimana? Terus nanti kalau begitu bagaimana? Mikirkan nanti. Ini suatu heboh. Bukan berarti gak boleh berpikir. Jangan banyak mikir, tapi imannya dulu. Kalau imannya udah di depan, nanti mikirnya benar. Kalau imannya udah di depan nanti mikirnya benar. Orang yang imannya di depan pasti mikirnya yang baik, baik. Oh, nanti dia akan maafkan saya. Oh, nanti saya akan dapat rezeki yang banyak. Oh, nanti saya akan dapat proyek yang besar. Ini mikirnya orang yang beriman. Tapi kalau orang yang pakai akal, entuk duit tekan ndi ya, Pak, ini? Pasar sepi. Garapan nyemong sak mono. Ya kan? Ini pakai akal. Akalnya akhirnya nutupi iman. Tapi orang yang pakai iman enggak. Oh, besok insyaallah saya dapat rezeki yang banyak meskipun pasar sepi, karena yang ngasih rezeki adalah Allah. Walaupun kerjaan saya sedikit, rezeki ini belum tentu dari pekerjaan. Rezeki bisa datang dari tempat yang lain. Ini orang yang beriman. Jenengan pilih yang mana? Yang pertama mumet. Yang kedua enggak mumet. Pilih yang mumet atau enggak mumet? Lah selama ini hidupnya pilih yang mumet atau enggak mumet? Berarti pintar atau bodoh? Ini sepele enggak ini? Ini kan cuma cara mikir, betul kan? Saya punya hutang. Kalau mikirnya, gimana cara bayarnya? Ya ini kerjaan enggak ada gitu loh. Pusing kan? Pusing. Sedangkan saya punya hutang, saya mikirnya besok insyaallah dapat rezeki. Ya kan? Hutang lunas. Oh, ini pasar sepi, jangan khawatir, ya. Pasarnya Allah enggak pernah sepi. Kalau kita mikirnya gitu enak enggak? Enak. Lah jenengan pilih yang mana? Yang pertama tadi yang ruwet, mumet, heboh atau yang kedua yang nyantai ini? Mikirnya nyantai kan? Saya enggak ngomong usahanya, tapi mikirnya. Nah, itulah cara berpikirnya orang beriman. Mikirnya pakai iman. Sedangkan kebanyakan orang saat ini mikirnya enggak pakai iman. Mikirnya pakai akal yang tidak dilandasi iman. Akhirnya jiwanya goyah. Hidupnya enggak enak, enggak tenang, enggak tenteram, yang ada kemerungsung, gersulo dan lain sebagainya. Betul atau betul? Betul ya? Nah, sekarang saya lanjutkan. Ada masalah, kalau ada penyelesaian, selesai. Masalah itu tidak ada. Berarti fokusnya. Fokusnya kan cari cara menyelesaikan masalah. Betul. Gimana caranya masalah saya selesai? Kan begitu. Betul. Nah, kita semua yakin sama Allah enggak? Percaya sama Allah enggak? Yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Yang bisa menyelesaikan masalah? Selama ini kita datangi Allah atau datangi masalah itu? Kok ketawa semua, kenapa? Baru sadar punya masalah, betul kan? Yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Allahnya kita datangi enggak? Waktu sholat tadi kira-kira sholatnya beneran enggak? Yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Waktu zikir tadi zikirnya itu ngawang-ngawang ngelamun apa zikir bener-bener gedor ke Allah? Ini contoh ya, contoh. Yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Berarti biar masalah selesai datang ke mana? Udah gitu belum? Masih sedikit kan? Berarti belum. Jenengan ke pasar sergap, betul kan? Garap barang sergap, ya. Doanya sergap enggak? Coba gini. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya kan? Allahumma rizqna rizqan katsiran thayyiban ya arhamar rahimin. Ini kira-kira ngadep ke Allah apa ngece ini? Oh, doa sambil garuk-garuk gitu kan ya. Doa sambil matang lirik, ngalor ngidul lirik dan lain sebagainya. Kenapa orang doa disuruh mengangkat tangan dikatakan kiblat berdoa? Ya deh ini. Kiblatnya doa itu mata memandang telapak tangan. Jadi kita kalau doa lihat telapak tangan nih. Sedangkan telapak tangan kiblatnya ke langit. Mata kita lihat telapak tangan, telapak tangannya mengajak ke langit. Siap terima, Gusti. Yo, kan cakep, bukan? Rabbana atina fid dunya hasanatan. Makanya enggak nyampe-nyampe ini, enggak kabul-kabul. Paham, Bu? Kembali lagi ya. Ya. Ada masalah, cari solusi. Solusi itu Bu, buat yang belum ngerti, soalnya mungkin ada ibu-ibu yang kurang gaul mungkin. Kalau bapak-bapak kan paham semua kan Pak? Bapak-bapak di sini kan gaul-gaul semua. Ngapunten Bu, biar seger ya guyon, bukan saya merendahkan. Bu, ya, apa guyon saja ya. Solusi itu adalah jalan keluar untuk masalah. Namanya solusi. Penyelesaiannya itu namanya solusi, ya kan? Nah, coba ini, saya lagi mau nulis buku judulnya begini. Nanti kalau udah jadi wajib beli semua. Ya, wajib beli. Nanti wariskan anak turunan, biar nggak ada yang mumet lagi. Biar nggak ada yang mumet. Judulnya seperti ini. Sebentar, saya karang dulu. Saya baru mau ngarang judulnya nih. Yang bawahnya saya udah dapat ya, yang bawahnya saya udah dapat. Nah, gini. Judulnya besar. Aku yakin. Itu judul besarnya. Terus judul kecilnya di bawahnya, jurus-jurus takwa agar langit bekerja. Jurus-jurus takwa agar langit bekerja. Cakep enggak ini? Cakep ya? Ya, tunggu tanggal mainnya nanti. Ini bocorannya sekarang ini bocorannya. Kalau ada masalah, cari solusi. Solusinya dari mana? Dari Allah Ta'ala. Bagaimana Allah mendatangkan solusi? Allah udah ngasih jawaban. Dari mana kita tahu jawabannya? Dari kalamullah. Di mana Allah mewahyukan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berhenti di sini dulu. Allah berkata, ini Allah yang ngomong, bukan saya. Bukan ulama. Allah yang ngomong. Wa may yattaqillaha. Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah selalu memberikan kepadanya, maka Allah akan terus memberikan kepadanya makhraja, jalan keluar untuk masalah apapun yang dia hadapi. Enak enggak? Punya utang 100 juta, selesai. Karena Allah yaj'al lahu, Allah yang memberinya jalan keluar, dia enggak mikir. Gak mikir. Gak sempat mikir. Mikir aja gak sempat. Maksa mikir. Ya gak bisa. Kenapa? Allah udah ngomong. Yaj'al lahu langsung. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Siapa takwa kepada Allah, yaj'al lahu. Allah langsung, Allah segera akan senantiasa selalu memberinya jalan keluar. Solusi. Enak gak? Enak gak Bu? Jadi pilih mana? Pakai jalan takwa atau jalan yang gak bertakwa? Pengen selesai hutangnya, cari duit banyak, ngapusi orang. Betul gak? Bener gak? Cari utangan yang gak bener, manaknya 30%. Bener gak? Ini jalan takwa atau gak takwa ini? Selesai gak masalahnya? Masalahnya gak selesai, muncul masalah yang lebih bermasalah. Betul gak? Sekarang mulai malam hari ini, rubah cara hidup kita. Kita kembali ke jalannya orang-orang tua dulu, hidup tanpa mumet. Lihat orang tua dulu, hidupnya nyantai, enak gitu kan? Kok kita kan rata mumet ya? Mereka mikir tapi enggak pusing. Mereka mikir tapi enggak pusing. Mereka kerja tapi enggak lelah, enggak capek, enggak rekoso. Betul apa salah ini saya ngomong begini? Coba lihat orang dulu. Mereka kerja keras tapi mereka enggak capek. Mereka mikir tapi enggak pusing. Kenapa? Karena mereka udah tahu rumusnya. Ojo mumet. Hidup itu kalau kita pelajari ya cuman begitu. Dikasih masalah. Ya kan? Nanti selesai. Dikasih masalah lagi. Nanti selesai. Dikasih masalah lagi. Nanti selesai. Kalau bahasa teman-teman saya, dikasih PR serung garap. Rampung sesuk kayak PR meneh. Rampung nanti kasih PR lagi. Dan jenengan gak usah bingung. Kalau dikasih PR, minta jawabannya kepada yang ngasih. Selesai. Betul gak? Ah, iya. Yang ngasih masalah siapa? Allah. Betul gak? Untuk apa? Nguji kita. Ya udah, tinggal kita ngomong. Ya Allah, jawabannya apa? Selesai. Gitu aja kok repot. Kata Gus Dur ya. Ayo, udah mulai mudeng sekarang. Sekarang masalahnya masih terasa berat atau semakin ringan? Sekarang merasa punya masalah atau gak punya masalah? Gak ada ya masalah ya? Apa atau masalahnya apa? Utang? Enggak, bukan masalah, tenang. Pasti selesai. Jika Ingat, ada jika. Jikanya apa? Jika kita minta penyelesaiannya kepada yang memberikan masalah. Betul? Ya, minta sama Allah. Ya Allah, gimana ini? Biar muncul solusinya. Apa solusinya? Biar muncul solusinya, maka Allah udah ngasih tahu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberinya jalan keluar. Allah memberinya solusi. Allah memberinya penyelesaian untuk masalahnya. Berarti biar kita ini tidak ruwet dengan masalah, caranya cuma takwa. Cara takwa inilah yang dilupakan oleh sebagian besar umat Islam. Dan umat Islam lebih suka pakai cara yang diajarkan di sekolah. Prinsip-prinsip ekonomi, kepandian-kepandian menyelesaikan masalah, saran-saran dari pakar, tapi saran dari Rabbul Izzah enggak dipakai. Betul atau betul? Oh, kamu bicara begini sama mertua kamu ya, yang begini, begini, begini. Oh, kamu sama istrimu ngomongnya begini. Oh, kamu sama suamimu? Saran-saran. Saran dari Allah, takwa, selesai. Gak usah mumet, bla bla bla bla. Saya bukan ngomong gak usah belajar, bukan ya. Itu nanti, ini dulu loh, takwanya dulu nih loh. Ngadep Allah, takwa itu apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Betul gitu kan? Mulai ini kita lihat perintahnya Allah. Larangannya Allah, lihat. Cik sok ngindik wong wedok. Nah. Ini masih suka melirik cewek ini kan? Catat. Ketidaktakwaan saya. Satu, mata jelalatan. Ya kan? Pentungnya 5. Tung tung tung tung tung 5. Pakai spidol merah. Ketidaktakwaan saya yang kedua gitu kan ya. Salat burung genah. Seingatnya cara dulu ya, sholat belum beres. Betul atau betul? Yang ketiga, ketidaktakwaan saya, hubungan dengan orang tua, belum baik. Ya, belum baik. Mungkin kita masih suka ngomong yang kasar. Walaupun kita benar, kita harus tetap ngomongnya halus, merendah. Kalau gak bisa, diem. Mungkin orang tua model begitu ada kan? Semoga jenengan dan saya enggak jadi orang tua yang seperti itu ya. Enak enggak jadi orang tua model begitu? Kamu dasar aneh banget. Kira-kira ibu-ibu begitu enggak sama anaknya? Iya. Makanya kalau Anda punya ibu yang seperti itu, jangan dicap cukup diem. Ya, diem senyum. Enggak usah masukkan hati stres. Ya kan masukkan hati stres. Ya Allah, ini orang tua saya. Apapun yang dilakukan, saya tetap harus menerimanya dengan baik. Mesem ya, abot. Gak gampang, ngopone cah nom gitu ya. Memang ini ibu mentang-mentang jadi ibu, terus maunya mau sendiri menang sendiri. Memang ibu gak punya perasaan gitu. Ini model anak muda kan ngomongnya seperti itu setan tuh, nafsu. Itu nafsu. Lawan, tundukkan pada orang tua. Cek lagi. Apa? Ternyata, saya hubungan dengan paman, dengan bibi, gak karu-karuan ini. Silaturahim perbaiki, iya. Terus apalagi cara kerja? Wah, saya sok ngapus sih, ya pantesan. Ya, ini timbangan enggak pas ini. Sukanya saya pepet-pepetkan. Mulai besok nimbangnya mestinya 6 on saya jualin 7 on, enggak apa-apalah. Yang 1 on untuk hati-hati sedekah. Ini udah mikir apa nih? Mikir takwa. Mulai dia lihat apa kekurangannya, ya. Kekurangannya apa? Jangan lihat kelebihan, yang kurang dilihat. Ini dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur masa beliau di penjara. Ya, di penjara. Beliau langsung mikir, kenapa kok sampai masuk bui? Dulu ya, dulu beliau. Mikir, ternyata. Ini beliau cerita sendiri ya, dan disampaikan juga ke majelis. Dulu saya sholat qobliyah ba'diyah bagus. Ini qobliyah ba'diyah hilang. Dulu saya satu hari baca Al-Quran sekian banyak. Sekarang kok gak baca lagi. Dulu saya baca wirid rajin. Sekarang wirid kok hilang. Dulu. Yang dulu dijalankan yang baik-baik kok berkurang. Maka beliau langsung merubah. Mulai hari ini hafalkan Al-Quran. Yang tadinya baca sekarang hafalkan. Hari ini sholatnya demikian. Hari ini wiridnya harus jalan. Hari ini terus tiap hari paksakan seperti itu. Hasilnya keluar dari penjara. Hutang-hutang lunas. Jadi ulama tersohor. Benar. Paham enggak? Ulang yuk. Udah paham kok. Ini belum selesai. Ini baru globalnya ya, baru globalnya. Nah, ternyata takwa ngadep sama Allah. Mulai ini, cari sekarang apa amalannya kan? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Cari ini perintah-perintah Allah. Makanya orang dulu kalau ada masalah coba amalannya apa? Pak Yai, lihat perhatikan. Pak Yai, saya banyak hutang Pak Yai. Ini saya mau bayar kok belum bisa. Kerjaan ini pasarnya sepi. Gimana Pak Yai? Solusinya bagaimana? Udah kamu kumpulkan 40 orang. Baca Yasin tiap hari seminggu jalankan. Betul enggak? Orang dulu kalau dikasih ditanyai masalah. Jawabannya disuruh apa? Amal. Benar kan? Pak Yai, saya ini pengen beli mobil. Tapi kok enggak wujud-wujud Pak Yai. Gimana? Oh gampang. Ya gimana? Kumpulkan orang, baca solawat nariyah 4.444 kali. Solawat nariyah 4.444 kali. Pak Yai, susah Pak Yai. Ya gak usah repot, kamu kumpulkan 4.444 orang. Satu orang baca sekali, selesai. Kalau kumpulkan orang segitu banyak, modalnya banyak Pak Yai. Emang butuhmu mobil ya, modal harus besar. Oh gitu kok mikirnya, aduh ya. Kerja pagi, siang, sore, dan malam mau. Diajak yang gampang tinggal duduk, baca solawat, kaboten. Ini kira-kira kita termasuk yang waras atau gak waras? Masalahnya itu loh. Tadi gak yakin. Betul kan? Gak yakin kepada siapa? Kepada Allah. Kalau dia yakin sama Allah, Allah udah ngasih tahu solusimu cuma takwa. Termasuk bagian takwa adalah memperbanyak solawat. Bagian takwa memperbanyak baca Al-Quran. Bagian takwa memperbanyak sodakoh. Bagian takwa menjalin silaturahim. Kalau itu dijalankan dengan niatan, minta solusi untuk masalahnya, pasti insya Allah selesai. Karena janji Allah, pasti selesai. Nah ini sekarang yang punya masalah jangan dicoba. Kalau dicoba berarti gak yakin. Makanya nanti judul bukunya Aku Yakin. Buat yang gak yakin jangan baca. Karena itu buku nanti isinya cuma amalan-amalan para wali kalau menghadapi masalah. Duh, penasaran kamu mesti? Penasaran gak? Betul, penasaran? Iya, ini berarti kalau jenengan penasaran sudah siap mengamalkan amalan para wali, para aulia wassalihin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa dikasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lanjutannya cantik banget nih. Dan diberi rezeki dari arah yang enggak pernah dia pikir. Enggak pernah dia sangka, enggak pernah dia nyana, enggak pernah dia kira. Tahu-tahu dari sini datang rezeki, dari belakang datang rezeki. Muncul dari bawah rezeki, dari langit turun rezeki. Enggak bisa dikira-kira. Masih ingat nih contoh di Al-Qur'an. Tad, jangan asal ngomong, Tad. Dalilnya mana? Jenengan model yang gitu, tanya dalil. Model yang nanya dalil. Enggak kan? Judulnya Aku Yakin ya. Ya tapi biar untuk jatahnya mereka-mereka yang suka nanya dalil, kita kasih dalil ya. Dalilnya apa? Katanya Ustaz kalau ngajarkan suatu itu jangan asal ngomong. Tapi harus bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya udah saya kasih Al-Qurannya dulu, Sunnahnya belakangan. Ya, kasih Al-Quran dulu. Masih ingat ketika Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Sayyidatuna Maryam. Siapa Sayyidatuna Maryam? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ibunya Nabi Isa. Saya mau nanya, Sayyidatuna Maryam seorang wanita, ada enggak wanita jadi nabi? Enggak ada. Berarti beliau bukan nabi. Kalau bukan nabi, berarti siapa? Seorang wanita yang solihah. Seorang wali perempuan. Wali Allah yang perempuan. Namanya Sayyidatuna Maryam. Apa namanya? Beliau di mihrab. Kerjanya di mihrab. Mihrab itu apa? Tempat ibadah. Ya tempat ibadah, tempat sholat, zikir, doa di sana. Nabi Zakaria ke mihrab, mihrab itu dijaga dan penjagaan berlapis, enggak ada orang yang bisa masuk ke sana. Nabi Zakaria masuk ke sana, dilihat di mihrabnya Sayyidatuna Maryam ada makanan yang bukan pada musimnya. Di kota itu enggak ada makanan yang seperti itu, enggak ada. Tapi kok di mihrabnya Sayyidatuna Maryam ada? Tanya, "Dari mana kamu dapatkan ini wahai Maryam?" Ini di Al-Quran. Minain billah. Dari sisi Allah, dari Allah saya dapatnya. Oh, ini pakai mikir nggak nih rezeki begini? Lagi puyeng-puyeng gitu ya, orang-orang puyeng nggak punya duit, dia cuma duduk santai, tiba-tiba Europe satu kendel di depannya. Dari mana? Kalau dulu kan mungkin korma, sekarang kan Europe, dolar. Tergantung zamannya. Kalau zamannya yang berharga Europe sama dolar, ya yang bertakwa-bertakwa nanti kirimannya Europe sama dolar. Tapi jangan jenengan nawa itu zikirnya mau Europe, dolar. Kan gitu. Allahnya loh ya, yang dikejar Allah, minta sama Allah agar diberi solusi. Nanti datang, udah gak usah mikir. Yang jenengan pikir hasilnya beda. Karena Allah udah janji, min haitsula yahtasib. Tidak seperti yang dia pikir. Penyelesaiannya gak seperti yang dia pikir. Rezekinya gak seperti yang dia pikir. Jelas sampai di sini? Kalau bertakwa dikasih rezeki. Solusinya, contoh solusi. Ini udah sering saya sampaikan, tapi gak apa-apa kita ulang-ulang terus karena Al-Quran ya. Masih ingat ketika Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya berada di tepi laut, dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Tentara Fir'aun ini dan Fir'aunnya senjata lengkap. Fir'aun mimpin langsung. Karena gemes jengkel kepada Nabi Musa dan bala tentara dan umatnya. Sampai Fir'aun itu turun gunung kalau orang bilang ya. Biasanya kan nyuruh tukang sihirnya, nyuruh prajuritnya. Kali ini enggak, beliau sendiri Fir'aun itu naik kuda, ya, kereta yang luar biasa, senjata lengkap, bawa pasukan-pasukan khususnya dibawa semua untuk ngejar Nabi Musa alaihissalam. Hasilnya apa? Nabi Musa hampir terkejar. Oh, jalan kaki, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, emak sama adik-adik yang kecil-kecil. Dikejar sama bala tentara pakai kendaraan yang lengkap. Hampir terkejar. Saat itu umatnya Nabi Musa kebingungan. Umatnya kebingungan. Wahai Musa, ini belakang tentara Fir'aun. Kita mundur mati. Kalau kita maju ke depan juga mati. Kenapa? Di depan ada lautan yang ganas. Kalau cara berpikirnya, andai kata kita anggap Nabi Musa itu seorang panglima ya, seorang panglima. Ngadepi situasi yang seperti ini, solusinya biasanya, ya udah kita menyerah, biar saya yang dihukum mati, kalian selamat. Betul kan? Atau kita memang tetap melawan mereka, hidup atau mati. Kalau kita mati, mati mulia. Kalau kita menang, ya kita menang mulia. Pilih mana? Ini biasanya jalan keluar yang digunakan oleh seorang panglima ketika menghadapi situasi yang gak mungkin menang. Ditawarkan dulu kan? Tapi kalau apa kalian gak berani maju, biar saya yang siap jadi korban, mewakili kalian semua. Saya akan serahkan diri. Itu cara berpikir orang yang pakai logika. Nabi Musa lain. Wahai Musa, ini kita dikejar. Maju mati, mundur mati. Gimana? Jawabannya cuma nyantai gitu. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdi. Cuman gitu jawabnya. Kalla. Enggak mungkin. Coba jenengan waktu jadi umat Nabi Musa bingung enggak? Ini udah deket. Kekejar loh kita. Ini batu, mbak, ini panah. Ini mulai mau mana ini? Ini kita kekejar. Oh, enggak mungkin. Jantung jenengan copot enggak kira-kira? Senjata enggak punya, tameng enggak ada, prajurit enggak ada, Nabi Musa nyantai. Kalah. Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin terkejar. Enggak mungkin kita kalah. Orang yang pakai akal mesti mikir, ini Nabi Musa ngomong apa ini? Kalah. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Allah bersamaku. Pasti Allah akan memberikan petunjuknya kepadaku. Nabi Musa tidak sedikit pun ragu akan petunjuk dari Allah untuk masalah yang dihadapinya. Solusinya pasti ada dari Allah. Makanya beliau tawajuh kepada Allah minta solusi. Allah ngasih solusi yang gak masuk akal. Makanya jangan pakai akal kalau udah urusannya sama Allah. Buang akalnya. Lu nanti orang usah nganggungku. Sudah diajari sholat tahajud, ya tahajud. Sedekah, ya sedekah. Solusinya, Allah yang ngatur jenengan kerja. Udah, gak usah mikir. Gak akan mikir. Nanti udah biasanya keklewer, udah pergi keklewer. Duha jalankan, zikir lakoni. Sama orang tua yang baik. Sholat malam dijalankan. Ziarah kubur tekuni. Selebihnya, Allah yang ngatur jenengan gak usah mumet. Tuh nanti. Oh, ngeyel lagi. Bani Israel nih. Model ngeyel kan Bani Israel. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Gak mungkin. Allah bersama saya pasti memberikan petunjuk. Dan Allah ngasih petunjuk aneh menurut akal manusia. Ngadepi tentara, Allah bilang pukulkan tongkatmu ke laut. Ini aneh enggak? Bala tentara yang hebat, tongkat kok disuruh mukul ke laut. Menurut logika kan enggak masuk akal. Kalau misalnya Allah itu mewahyukannya, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke kepala Fir'aun. Masih memper. Menurut akal manusia kan? Pukulkan tongkatmu ke kepala Fir'aun. Artinya maju, perangi, ajar Fir'aun. Kan begitu. Masih memper, instruksinya begitu. Tapi instruksi dari langit enggak begitu. Menurut akal enggak masuk akal. Menurut akal. Iman, jangan nanya. Iman itu kalau udah Allah perintah, ya udah. Taslim, apa yang diperintahkan Allah, jalankan. Enggak usah pakai banyak nanya-nanya. Ya. Itu kenapa ya? Kok tahlilan kok 7 hari kenapa ya? Wes usah takon lakonono. Ya kan? Kok tahlilan kenapa harus 40 hari? Wes usah takon lakonono, sing lakoni iki sing ngongkon luwih pinter. Enggak usah keminter. Kita ini orang bodoh, udah ikut aja. Asal yang nyuruh orang genah udah percaya, ngapain? Oh, sama pilot aja masuk ya. Masuk pesawat sudah, silakan sandaran kursinya diluruskan ya, kalau mau terbang jangan sampai dimir apa masih belum diluruskan. Bejone iki apa? Wis kowe ora mudeng nurut wae. Handphone harap dimatikan. Karepe apa dipatene parane dhuwur ya ora nang sinyal. Udah kamu enggak usah ngeyel, jalani saja. Ilmunya belum ya nyampe. Lah ini Bani Israel ngadepi Nabi Musa dan Fir'aun. Nabi Musanya diberitahu oleh Allah, pukulkan tongkatmu ke laut. Saat itu Nabi Musa enggak banyak nanya, langsung tongkat dipukulkan ke laut. Selesai masalahnya. Gimana? Begitu tongkat dipukul ke laut, Allah punya solusi berbeda. Tongkat kena air, air langsung tersibak, lautan terbelah. Luar biasa enggak? Langsung terbelah laut. Wah, Nabi Musa jalan. Selesai masalah. Belum. Kenapa? Fir'aun lihat. Nih, jalan di laut. Di dasar laut, jalan. Lautannya terbelah. Ngejar juga ikut masuk ke laut Fir'aun. Iya kan? Tapi sama Allah dibuat Fir'aun tidak bisa mendekati Nabi Musa dan Balak dan umatnya. Begitu Nabi Musa sampai di tepi, lautan dikembalikan seperti semula saat Fir'aun dan seluruh bala tentaranya ada di dalam laut sehingga mereka semua tenggelam dan binasa. Artinya cuma dengan tongkat dipukulkan ke laut, bala tentara yang luar biasa beserta pimpinannya yang TOP BGT SKL di zaman itu, sombongnya, sugihnya ya kan, dan lain sebagainya, itu binasa hancur cuma gara-gara tongkat. Tongkat di tangan orang yang beriman. Orang beriman yang percaya kepada Allah. Selesai masalahnya. Tuh, enak gak? Jangan pilih hidup yang umat atau yang model begini. Yang seperti Nabi Musa ini. Seperti Sayyidatuna Maryam. Atau seperti kita tiap hari yang pusing-pusing. Bu. Baru sadar. Oh iya, ngono ya. Mengono kok, ngono tok kok iso ngono ya. Cuman begitu kok bisa begitu ya. Jadi kalau kita udah nyambungnya ke langit, saya katakan ke langit ini kepada yang mulia, bala tentara Allah di sana, jangan bingung. Begitu ada masalah, kita perbaiki sholat. Ada masalah, perbaiki hubungan dengan orang tua. Ada masalah, perbaiki hubungan dengan kakak adik. Ada masalah, perbaiki hubungan dengan kerabat. Ada masalah, perbanyak sedekah. Ada masalah, zikir dimaksimalkan. Ada permasalah, la ilaha illallah dikencengkan bacanya yang lebih banyak. Ada masalah istighfar ditingkatkan. Ada masalah sholawat dimaksimalkan. Ya langitnya buka. Ada masalah sholat subuh hilang. Ada masalah istighfar mandek. Ada masalah sholawat tambah males. Ada masalah zikir berat. Itulah masalahnya. Langitnya nutup. Nah kalau udah langit nutup, bala tentara langit gak turun, ya kita mumet. Gampang ya. Jadi kuncinya bukalah langit. Dan buka langit hanya dengan takwa. Terakhir. Loh, kok terakhir? Jam berapa ini? Iya, terakhir tuh udah selesai atau belum? Belum. Tapi ini bagian A, akhir. Ya, malam hari ini yang pengen nanya lewat SMS, tolong Mas Sidik diumumkan dulu ya. Waktunya soalnya nanti gak terasa atau habis tuh. Silakan Mas Sidik. Baik, Habib. Untuk yang mau bertanya di malam hari ini, silahkan melalui line SMS ke nomor 083-865-430-777. diulangi di 083-865-430-777, sekali lagi di 083-865-430-777. Terima kasih. Insyaallah nanti saya mau ngajarkan satu amalan, salah satu amalan untuk mendatangkan solusi mau. Tapi diamalkan. Kalau tidak diamalkan ya koplak terus kepalanya. Nanti kalau diamalkan insyaallah koplak-koplak ini mulai apa? Hilang, kenceng lagi, enak, enggak kro-kro-kro gitu. Enak kepalanya biar enak gitu. Enggak pusing. Ada masalah, bukan enggak ada. Orang hidup tuh masalah selalu ada, tapi solusinya datang, jadi enggak jadi masalah. Enak ya? Enak. Udah? Siap semuanya? Saya lanjutkan ya. Itu tadi dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis turah-turah. Contoh, saya ingatkan lagi ya. Satu orang datang menghadap Rasulullah SAW. Duhai Rasulullah, ini di zaman Nabi. Saya ini udah kerja mati-matian, tapi rezeki saya mampet. Bukan lagi seret, mampet. Kalau seret kan masih apa? Keluar. Ini rezeki saya mampet. Betul-betul gak keluar rezekinya. Seret. Di atasnya seret. Gak dapat apa-apa. Udah apapun saya jalani. Coba Rasul ngasih saran-saran ekonomi gak? Nanya gak? Kamu cara jualannya bagaimana? Itu kamu jualannya di pasar mana? Kerjaan kamu apa? Nanya gitu gak? Enggak. Antum a'lamu bi umur dunyakum. Kalian lebih ngerti urusan dunia. Cara kerja wis mudeng, ora usah dibahas. Betul kan? Rasul ngajarinya, kamu kalau pulang ke rumah, masuk rumahmu, ya, ucapkan salam kepada penghuni rumahmu, ucapkan salam kepada aku, ucapkan salam kepada penghuni rumahmu, bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali. Coba ini. Ini solusinya aneh enggak? Mumet golek rezeki, diajari mengucapkan salam sama Al-Ikhlas. Kalau menurut ahli pakar ekonomi masuk enggak ini? Blas. Blas. Tapi menurut orang yang beriman, enggak pakai itu. Pakar ekonomi biar dengan ilmunya. Dikasih kelebihan ilmu biar dengan ilmunya. Silakan terangkan ya. Cuman yang kita pakai nomor satu ini cara takwa dulu yang dijalankan. Selama ini kita kebalik. Ilmu-ilmu ekonomi diterapkan, ilmu takwa enggak dipakai. Hasilnya mawut. Mungkin sebentar kelihatan naik, habis itu ambiuk. Lebih menyakitkan ya. Wes ora usah munggah, ora apa-apa, tiba terus enggak apa-apa. Daripada naik terus jatuh. Wah, itu sakitnya luar biasa. Ya, ternyata dia pulang ke rumahnya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Baca Al-Ikhlas, salam. Selesai, baru nyopo, baru ngobrol. Dijalankan. Hasilnya apa? Dia diberi rezeki oleh Allah. Rezeki yang grojok melimpah ruah. Sampai luber-luber kepada tetangganya. Hatta afadhu ala jirani. Sampai rezeki itu luber-luber kepada tetangganya. Solusinya apa? Dikasih doa sama zikir. Ini dari hadis. Dari hadis. Contoh yang lain lagi. Itu di zaman Rasul SAW. Zaman dahulu. Rasul menceritakan tentang 3 orang yang masuk dalam gua. Masih ingat? Masuk dalam gua kemudian ketutupan batu. Masih ingat? Ya, batunya besar, mulut guanya kecil. Mulut gua kecil, batunya besar. Miturut akal, yuk disurung bareng-bareng. Gitu kan? Ya kalau mereka nyurung terus, mati. Gak kuat, capek, oksigen sedikit. Lama-lama akan loh lemes. Makanan gak ada. Pasti mati di situ secara akal. Maka mereka orang yang pintar. Udah ngerti kerjaan sepi. Kerja keras ya hasilnya sama gitu kan. Golek tambahan utang tambah mumet. Ya seperti itu. Cari solusi ke langit. Gak usah bingung-bingung. Seperti 3 orang ini. Masing-masing mulai ngajukan amal solehnya. Betul gak? Ya Allah. Saya pernah punya karyawan. Karyawan saya waktu terima gaji. Titip sama saya gak diambil gajinya. Akhirnya dia pergi gak datang-datang. Uang gajinya ini saya putarkan, saya belikan kambing sampai beranak pinak. Kambingnya itu udah 1 lembah. Kemudian ini yang punya gaji datang berapa tahun kemudian. Pak, saya minta gaji saya. Akhirnya saya jawab, ya ini gaji kamu ini semua ini. Dulu saya belikan kambing, kambingnya terus beranak, jadi sekian lembah ini. Ini semua punya kamu. Oh ya udah, terima kasih. Akhirnya semua kambing itu diambil, saya dikasih upah untuk merawat saja tidak. Ini karyawan kurang ajar. Juragannya sampai ke ngono ya lomo, ini masih kurang ajar. Jadi kan model begitu enggak kira-kira? Enggak ya, insya Allah enggak ya. Kita enggak ya. Insya Allah kita enggak, saya enggak, jenengan juga tidak. Kalau itu ikhlas karenamu, ya Allah, tolong bantu. Pintu gua bergeser, ya kan? Sedikit. Enggak cukup, mau keluar. Mau keluar enggak cukup. Dan ini mikir dia. Ah, enggak punya saya, amal saya cuma ini. Enggak ada amal yang lain. Entek udah. Ini kan umat yang terdahulu. Entek. Kamu punya enggak? Oh, saya punya. Satu nih, saya punya satu amal. Terus ini hidup saya yang amal ya ini, yang lainnya enggak. Apa itu? Ya, karena yang disebutkan cuma itu kan. Saya itu pernah jatuh cinta pada seorang cewek. Wih. Nak dulur saya sendiri. Anaknya paman saya. Cantik. Dah. Saya ajak zina gak pernah mau. Saya udah kemecer pengen zina sama dia. Akhirnya. Ini sepupu saya. Kena masalah butuh duit. Saya ajak zina mau sambil ngomong begini. Ya udah, bayar saya sekian. Nanti kamu zina dengan saya. Oh ya. Ketika itu saya cepet cari duit. Saya serahkan, nih uangnya. Ayo, zina dengan saya. Ya udah, ayo. Ketika sudah tinggal proses terakhir mensetubuhi, ini yang saya ajak zina tadi, sepupu saya, karena terpaksa kan dia, ngomong, jangan buka segel, kecuali dengan kunci yang benar. Artinya dengan nikah. Ya, saya takut kepada Allah. Begitu dengar kata saya takut kepada Allah, langsung saya gemeter, saya tinggalkan dia, padahal saya pengennya pol. Saya tinggalkan dia, kemudian uangnya enggak saya ambil, PN duite ora sido. Pergi karena takut sama Allah. Jenengan kira-kira kalau begitu bablas apa takut? Ojo gaya, oh yo yo takut gampang ya. Manusia udah begitu mesti lali kan? Lupa. Ini bisa ngerim dia karena takut sama Allah. Kalau itu ikhlas karenamu, ya Allah, bukakan pintu gua. Bergeser. Belum bisa ku keluar. Kenapa? Sempit pintu guanya. Tapi batunya sangat besar. Yang ketiga nih harapan, kamu punya amal enggak? Ada ya, cuma satu. Apa amalmu? Suatu malam ibu saya pengen minum susu. Saya carikan susu, saya balik, ibu saya udah tidur. Malam itu malam yang dingin luar biasa. Akhirnya saya tunggu di samping tempat tidur, apa namanya, di pintu kamar ibu saya yang terbuka. Saya enggak berani masuk karena takut bangunkan ibu saya. Saya tunggu di situ sambil saya itu digandoli kaki saya sama anak-anak saya nangis minta minum susu. Anak saya nangis di kaki saya minta minum susu, tidak saya berikan karena saya tidak akan mengutamakan anak saya di atas orang tua saya. Karena dinginnya malam sampai kulit saya itu nempel di gelasnya. Kelet seperti kena Alteco atau 54 ya di gelas. Begitu ibu saya bangun, langsung ibu saya minum, saya berikan minum, baru anak saya minum. Karena ikhlas sekarang ya Allah, bukakan pintu gua ini. Batunya bergeser lagi, cukup untuk orang keluar. Paham enggak maksudnya? Jenengan udah sering dengar ini, ya. Tapi yang model seperti saya sampaikan udah dengar belum ini? Rasanya sama atau beda? Beda kan? Nah, ini sekarang biar lebih beda begini. Biar lebih beda. Ternyata untuk satu masalah yang sama, satu masalah yang sama, orang itu bisa kerja sama dengan amal solehnya untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya orang dulu kalau ada masalah ngajak orang bareng-bareng amal soleh untuk masalah pribadinya, betul enggak? Benar kan? Makanya kira-kira setahun yang lalu bulan Syawal, waktu halal bihalal ar-raudhah, saya ajak semua baca surat Yasin. Masalahnya apa? Mau beli rumah ini belum bisa. Minta sama Allah biar bisa. Nawaitunya itu, subhanallah, kabul. Enak ya? Rahasia. Paham gak? Paham. Ya kan? Gampang gak? Gampang, kumpulkan orang baca surat Yasin. Apalagi kita enggak punya cuma satu amal. Ada Yasin, ada solawat, macam-macam. doa-doa macam-macam, ya, ziarah kubur jalankan. Idza dhaqat 'alaikal umur fa 'alaika bi ziyaratil qubur. Nih kata para aulia, enggak usah gagas orang-orang yang modelnya begitu-begitu. Enggak usah, ya. Ini judulnya aku ya, yakin. Yang enggak yakin ya terserah kan begitu ya. Idza dhaqat 'alaikal umur fa 'alaika bi ahlil qubur. Kalau kalian sudah terhimpit oleh masalah-masalah, maka carilah solusi lewat orang-orang yang ada di kuburan. Wah, ini kalau dengar yang lain, wah, musrik ini. Bah-bah musrik ini. Entar, jangan salah persepsi dulu ya. Maksudnya apa? Berangkat pergi ziarah kubur. Datangi itu kubur orang tua, datangi kuburnya para wali. Doa di sana. Doa di sana, tawassul dengan mereka semua. Di tempat makam orang tua kita, di makamnya para wali Allah, di situ turunnya itu malaikat. Kalau makamnya enggak cetok, belum tentu yang turun apa. Paham? Tapi kalau makamnya Sunan Kalijogo, ya insya Allah yang turun rahmat, yang turun malaikat. Nah kalau kita ini doa di pasar, itu rodok semerawut sinyalnya. Paham ya? Tapi ya insya Allah kalau doa di sana ya kabul, pasar punya kelebihan. Tapi ada tempat-tempatnya, doa kok di kafe, itu kan ya sinyalnya semerawut. Kalau di makamnya orang soleh, itu sinyalnya kuat. Kenapa? Tempat kumpulnya malaikat itu tower. Tower yang gede, tempat kumpulnya malaikat. Kita di situ, Allahumma, Allahumma. Malaikat yang ngamini, ya selesai masalah. Paham? Ziarah kubur. Ketika dibacakan Al-Quran, kumpul malaikat. Nawaitunya, ya Allah, saya punya masalah ngelamar kok orang dikeke. Ya, tebung oleh-oleh. Masalah ini. Solusinya bagaimana? Nanti saya ajarkan. Mau? Langsung praktek ya. Jadi yang lamar anaknya orang belum dikasihkan malam ini nawa itu. Ngaji bareng sama saya nawa itu. Pulang lamar. Jangan malam ini. Malam ini jelas ditolak jenengan. Paham maksudnya enggak? Zikir ditingkatkan, doa ditingkatkan, sedekah, masya Allah. Jenengan punya gaji, saya punya gaji. Yang buat orang tua berapa kira-kira? Tadi pagi ngasih uang orang tuanya enggak? Kemarin? Kemarin lusa? Kalau jajakan temennya, kemarin jajakan enggak? Ya, ngasih rokok. Yang ngerokok? Ngasih dikit. Nah, ngasih. Tapi itu bukan sedekah karena mata ini koncone. Ngasih rokok itu kan ngasih racun, betul kan? Jadi kalau orang ngasih rokok itu bukan sedekah rokok, sedekah itu yang baik. Kalau ngasih rokok namanya bukan sedekah. Jenengan kalau ngasih rokok jenengan ke orang lain, sedekah untuk diri sendiri. Kenapa? Ngurangi racun yang di tubuh ngeracuni wong liya, kurang ajar. Ngapunten, ini guyon ya. Guyon. Cuman kadang kita gak sadar ya. Gak sadar. Ini saya lanjutkan. Untuk orang tua. Jangan takut punya duit berapa. Rakyat tang utang kau sini. Utang itu 200. Pengennya ibu bapakku. Itu 150. Dan saya sekat. Ya gue tambahan. Coba. Pak iya. Hadiah. Seneng gak bapak ini? Oh seneng luar biasa ya. Waktu bapaknya seneng gak? Jangan gak kele, rezeki monggo, masya Allah, gitu. Amin. Aminnya yang mantap. Amin. Iki sing tak enten-enteni dungone bapak. Ini namanya jurus takwa. Kalau ini semua kita jalankan, ya beres. Masalahnya kita jalankan yang begini-begini nih. Belum ya? Penasaran sama isi bukunya enggak? Penasaran? Ya, insya Allah akan segera saya tulis. Nanti sebelum Ramadan terbit, setuju? Dua judul yang akan terbit sebelum Ramadan insya Allah. Yang pertama buku itu dan yang kedua ini yang paling utama. Kitab Sirrul Asrar yang dulu udah pernah saya janjikan. Masih ingat? Sebuah buku karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sirrul Asrar. Covernya udah jadi lama, isinya udah jadi lama. Cuman saya belum mau ngeluarkan karena itu harus saya kasih keterangan-keterangan yang lengkap. Biar orang yang baca gak bingung. Ya, karena itu kitab yang isinya sangat dalam. Ya sangat dalam. Sudah cukup jelas ya. Nah, Mas Sidik ada yang nanya enggak? Ada, Bi. Silakan Mas Sidik. Untuk yang pertama, assalamualaikum Habib. Saya Vicky dari Mojosongo. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya bila kita berhutang kepada orang non-muslim? Apakah kita wajib membayarnya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Wah, terima kasih. Sudah, ini satu soal saja cukup ya. Malam ini satu soal dari SMS cukup. Waktunya udah jam 10 kurang 8 menit ya. Saya mau ngajari zikir nanti. Utang kepada non-muslim, dibayar atau tidak? Nah, ini soalnya ada paham ya, jadi jangan salah memahami maksud pertanyaannya. Ini pertanyaan benar, sebab di luar sana ada paham yang enggak beres. Di luar sana, bukan di sini, di luar sana ada paham yang enggak beres. Harta orang kafir itu halal kamu rampok. Di luar sana itu ada paham yang tidak beres. Di luar sana entah siapa, tapi ada itu. Harta orang kafir itu halal untuk dirampok, ya kan? Nah, ini paham-paham ruwet, jangan ikut. Jadi yang kaya utang karo wong mbok rampoke ora apa-apa, semeneh kaya utang yo rasa mbok bayar. Nah, ini paham yang enggak benar. Sehingga sering kan kita mendengar perampokan apa namanya toko emas ya. Perampokan toko ini itu kan diambil uangnya karena dianggap yang punya orang kafir, kemudian untuk dana kegiatan-kegiatan yang ruwet-ruwet tadi. Pernah dengar kan? Ya. Jangankan itu. Saya ketika tinggal di sebuah pesantren, ada santri-santri gladrah. Santri gladrah, jangan ditiru. Santri-santri ini mencuri ayam tetangga. Setelah itu dipotong di pesantren, dimasak bareng-bareng, dimakan. Saya mau disuguhi. Ketika dimasaknya itu di kamar, saya nanya, ayam dari mana? Dari mana? Ayamnya tetangga. Minta. Enggak, apa? Maling. Maling dia. Marah saya. Itu satu kamar ada orang ber-30, saya tantang semua. Yang orang botok ke kompor itu ke kamar, Pak. Juwoto sikap ya. Keluarkan, jangan sampai yang haram udaranya ada di kamar. Kamarnya, oh dulu saya galak di pesantren itu. Galak, tapi sekarang alhamdulillah enggak beda gitu. Ya kalau urusannya hak itu, tegas. Udah, akhirnya dikeluarkan dari kamar ya. Saya nanya, kok nekat-nekat maling pitik tonggo? Oh tonggo ini dia wong kafir. Wong kafir ini hartanya halal. Jadi pitik mbok juga ya apa-apa. Saya mau pitik, apa ya itu gitu. Masya Allah. Ini nih karena kena pemahaman yang gak benar. Jadi gurunya nerangkannya benar, tapi santrinya kemudian nangkepnya gak benar. Ya nangkepnya gak benar. Kalau orang kafir dalam peperangan, dalam pertempuran orang kafir, itu hartanya rampasan perang. Lah dia anggap tonggone iki wong kafir, berarti rampasan perang. Lah kurang ajar tuh ya. Ini kan hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, kita semua bersaudara, bukan apa namanya bermusuhan, beda. Enggak ada yang seperti itu. Antara muslim dengan non-muslim semuanya itu persahabatan. Nah ini ada yang ruwet-ruwet, makanya dia tadi nanya. Jadi yang nanya ini bukan orang bodoh, orang yang memang ngerti pendapat di masyarakat, ada mungkin pendapat seperti itu. Gimana kalau saya utang sama orang non-muslim, boleh enggak? Jawabannya, boleh. Rasulullah SAW sendiri pernah menggadaikan, ya kan? Baju besinya ya, zirahnya itu, baju perangnya kepada seorang Yahudi. Jadi boleh menggadaikan pada seorang Yahudi. Dia berutang pada non muslim juga boleh. Kemudian dikembalikan, ya wajib. Utang kepada siapapun wajib membayar, baik itu pada muslim ataupun kepada non muslim. Kalau kepada non muslim justru harus lebih cepat bayarnya. Menunjukkan akhlak seorang muslim. Jangan kepada non muslim, alah non muslim ya, sak penake dhewe. Salah. Kepada non muslim harus lebih perhatian. Perhatian, jangan sampai kita mencoreng nama Islam. Wes islame alek gara-gara awake dhewe. Jangan sampai seperti itu. Tunjukkan akhlak yang baik. Cukup jelas ya? Ya. Ini sebelum saya ajari satu Nanti yang punya hajat apapun, jadi gak usah nanya lagi sama saya. Ustaz, saya punya hajat ini. Udah, jawabannya udah saya sampaikan malam hari ini. Kan sering datang saya, ada begini caranya bagaimana, begini caranya bagaimana. Satu ini pakai ila yaumil qiyamah. Ya. Yang punya hajat atau masalah, setelah sholat isya, setelah sholat isya dan setelah ba'diyah isya, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Sholat sunnah hajat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Selesai itu, ya. Dan sholatnya pakai baju yang bersih, ya. Kemudian kalau bisa yang warnanya putih. Kemudian pakai harum-haruman yang wangi di ruangan yang tidak diganggu oleh seorang pun. Jangan sampai nanti ketika zikir anaknya datang bunyi-bunyi wang mulangi. Jadi harus tidak diganggu oleh seorang pun. Memang betul-betul fokus munajat kepada Allah. Dalam kondisi yang wangi setelah sholat itu, syukur-syukur kalau punya menyan, bakar menyannya. Menyan Islam ya. Kalau bahasa modernnya aroma terapi. Ya, bahasa Jawa kunonya menyan. Bahasa Arabnya bukhur. Ya. Bukhur. Bakar. Biar aromanya itu harum. Setelah itu baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cuman itu ya, jangan ditambahi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebanyak 450 kali, tidak boleh kurang, enggak boleh lebih. 450 kali pas, jangan ditawar. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Kenapa? Ini kan anak kunci, tahu PIN. PIN itu kalau misalnya 4 digit jenengan buat 5 digit, diblokir enggak ATM-nya? 3 kali berturut-turut ATM diblokir. Ya kalau 4 digit ya 4 digit. Ya ini 450 ya 450. Yang mengajarkan ini udah ngerti kuncinya ke langit. Itu PIN untuk buka langit. 450 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil. 450 kali. Selesai 450 kali, enggak boleh dipotong ya. Jadi kalau misalnya berhenti, yang ulangi dari nol. Ya, ngulangi dari nol. Benar-benar diam, jangan diganggu. Tunggu semua udah tidur, sepi gitu kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 450 kali. Artinya, betul-betul diresapi. Cukuplah Allah, hasbunallah. Cukuplah Allah sebagiku. Cukuplah Allah sebagiku, bagiku sebagai penolong. Cukuplah Allah bagiku sebagai wakil, pelindung, pembela, dan lain sebagainya. Artinya, ya Allah, cukup engkau yang bisa nolong aku. Ya Allah, cukup engkau nolong aku. Maknanya seperti itu. Maknanya ya, bukan artinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 450 kali. Coba amalkan selama 1 minggu. Ya, amalkan selama 1 minggu dengan sholat hajatnya. Dengan sholat hajatnya. Setelah itu, tiap hari hasbunallah wa ni'mal wakil baca 450 kali tanpa sholat hajat. Ya, waktunya terserah kalau yang tiap harinya. Tapi kalau untuk hajatnya ba'dal isya. Nah, setelah baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali, angkat tangan doa, ya Allah, saya punya masalah ini, tolong selesaikan dengan lembut dan baik, secepat mungkin selesai. Ucap yang benar sama Allah ya, redaksinya yang pas. Pakai bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, Arab apapun terserah. Tapi sampaikan kepada Allah. Setelah itu yakin akan diberi solusi. Udah, lakukan kehidupan seperti biasa. Ojo mumet. Ya jangan pusing. Yakini Allah sedang memerintahkan hamba-hambanya menyelesaikan masalah kita. Jadi kita jangan pusing. Kita tinggal melakukan yang apa harus dilakukan. Kalau memang itu urusan kerjaan, ya kerjanya yang bagus. Ya. Ya urusan apa ya lakukan dengan sebaik mungkin. Nanti Allah yang menyelesaikan. Nanti ada tangan-tangan yang kita gak ngerti. Tiba-tiba masalah kita selesai. Gak masuk akal. Memang gak masuk. Gak masuk akal. Yakin gak? Harus yakin. Kalau gak yakin maka dari awal sudah batal. Kalau gak yakin dari awal sudah batal. Cukup jelas? Ya. Kita langsung praktek ya. Ya. Setelah malam enggak apa. Jadi pokoknya ba'dal isya bukan setelah sholat isya langsung ya. Jadi setelah sholat isya, ba'diyah isya-nya jangan ditinggalkan. Setelah itu nanti ambil waktu yang pas, sholat hajat 2 rakaat. Cukup jelas? Nah, sekarang praktek enggak usah 450 kali. Kita praktek coba 40 kali saja. Untuk membiasakan lisannya baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan nanti kalau udah ditutup doa, di sini ada banyak doa dan pengumuman, jadi jangan pulang dulu ya. Biar selesai majelisnya sampai saya ucapkan nanti yang terakhir apa namanya penutup majelis dibaca bareng-bareng baru kita selesai. Mari kita baca bersama-sama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, dengan berkat kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil dan berkat Rasulullah Muhammad SAW, wujudkanlah hajat-hajat kami ya Allah, wujudkanlah hajat kami ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami ya Rabb. Ma'lutuk wal afi wassalam al jamal an gharib ya mujib wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Hadiniyah Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ini permintaan doa untuk Bapak Nur Hamim bin Ahmad Radhi dan juga Bapak Arjo Gino serta Bapak Paiman Hadi Suwarno serta untuk Yuri Putri Ningsih dan juga untuk Arifah Hidayat di dan juga untuk Siti Masriah binti Alwi dan juga untuk Ananda Meika dan semua keluarganya yang sedang sakit dan keluarga kita yang sedang sakit, semoga oleh Allah Ta'ala semuanya diberi kesembuhan, kesembuhan yang setelah itu tidak datang penyakit yang sama kepadanya dan dilindungi dari segala macam penyakit. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ya, kemudian yang kedua doa, mohon didoakan Arifah Hidayati agar diterima kuliah di UGM dan untuk semua orang yang mendaftarkan ke universitas, khususnya putra dari Ibu Sehat wal Afiyah dan juga putra-putra jenengan semua yang sedang mendaftarkan kuliah atau SMA dimanapun, semoga diterima dengan mudah dan baik. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ini permohonan nama untuk Ananda Naufal, Naufal Ar-Rifa'i yang baru saja lahir, putra dari Fitria Cahyaningrum. Semoga dijadikan sebagai anak yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat dan untuk Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW dan semoga menjadi penyejuk mata hati Rasulullah SAW, para auliya wassolihin dan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk Bapak Suratman bin Nawawi, semoga lekas sembuh. Tadi doanya sudah kita masukkan ya dalam doa semuanya. Kemudian hadirilah pengajian Akbar Grogol berzikir dan bersolawat bersama Habib Alwi bin Ali Al-Habsi dan Kiai Ahmad Bedowi, Kamis 21 Juni 2012 jam 7:30, tempat Pantirejo RT 2 RW 3 Grogol Selatan, Pasar Grogol. Kemudian juga untuk yang sakit tadi yang belum sempat saya baca, tadi sudah saya niatkan ya untuk semua yang sakit. Nah, pengumuman dari saya, insyaallah majelis ini setiap Jumat, mulai Jumat depan akan kembali membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selama Ramadan yang sudah dekat nanti kegiatannya apa? Ini masih banyak usulan ya. Insyaallah nanti akan saya umumkan kalau sudah dekat di pertemuan yang terakhir ya. Pertemuan terakhir di bulan Syaban nanti insyaallah akan saya umumkan. Kemudian yang ketiga, ini buku yang masih belum punya, Rahasia Keagungan Isra Mi'raj. Jika berminat masih ada di sini depan ya, harganya Rp30.000. Kemudian kemarin banyak orang-orang yang minta foto. Jadi saya kalau di majelis orang minta foto, akhirnya itu bisa jadi panjang. Cuman karena foto, karena setiap orang itu punya apa namanya handphone kan, sebentar cepret minta foto. Nah kalau yang foto tinggal foto lah, yang dipoto ini semampir. Ya kadang karena dia apa namanya orang banyak gitu kan, selesai ceramah dan sebagainya. Nah ada pula yang memang minta foto gitu ya, minta file foto. Ini sudah saya buatkan poster foto saya yang jelek, itu yang jelek. Ya, capek, lelah. Nah, ini saya jual murah. Sebetulnya bukan mau saya jual. Jenengan beli poster itu harga Rp10.000, dapat bonus buku rotep hadat harga Rp10.000. Jadi itu sebetulnya apa itu? Ya. Jadi jenengan kalau beli poster itu di depan harga Rp10.000, gratis buku rotep hadat harga Rp10.000. Namanya apa berarti? Beli satu dapat dua, ya kan? Ini rotep hadat kan harganya 10.000, beli poster harga 10.000, gratis rotep hadat harga 10.000, berarti sama juga nggak dijual gitu kan ya, sama juga dijual, tapi biar kesannya tidak gratis ya, biar kesannya tidak gratis. Nanti juga begitu bagi teman-teman, tolong ya, bagi yang beli buku malam hari ini dan seterusnya selama persediaan masih ada, beli buku saya judul apapun, entah itu Rahasia Keagungan Isra Mi'raj ya, bukunya harga Rp30.000, semua judul harganya Rp30.000, dapat poster satu. Jelas? Ya, silakan nanti di rumah dipajang untuk nakut-nakutin tikus. Enggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah kalau foto itu bisa ngusir tikus. Jadi ada manfaatnya. Kalau orangnya lihat tikus lari, jadi sayanya yang terusir sama tikus. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Insyaallah demikian. Ada lagi yang mau diusulkan nih? Ada yang usul enggak? Ada ya? Iya, itu termasuk. Jadi nanti ada kursus pesolatan itu kan. Saya ini lagi mau menggodok Ramadan itu kegiatannya apa. Bisa jadi nanti itu satu bulan Ramadan materinya itu mungkin itu. Ya. Materinya mungkin itu. Makanya mesti digodok. Kapan mau dilaksanakan kursus pesolatan, dibuat bertahap jumlahnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih kemarin yang hari Ahad sudah pada datang ya. Jazakumullah khair. Insyaallah nanti kita akan buat kegiatan yang seperti itu terus sampai kita ini gemar membaca. Jadi ahlu sunnah wal jamaah harus gemar membaca buku-bukunya ahlu sunnah wal jamaah sehingga tidak terpengaruh. Saya akan buat nanti insyaallah bazar buku-buku aswaja. Dari berbagai penerbit akan saya kumpulkan, saya pilih yang bagus-bagus, buku-bukunya aswaja akan saya taruh di satu lokasi, nanti di situ bazar bukunya aswaja. Karena kadang kalau bazar buku yang isinya bukunya begitu-begitu, Betul enggak? Nah, kita harus buat bazar buku aswajah. Jadi kalau kita masuk itu memang betul-betul ke tempat toko kita, buku kita, jangan sampai nanti baca buku, wah, cara sholat Nabi, padahal itu cara sholat Albani. Paham? Ya, semua hadisnya bersumber dari Albani, pengarangnya Albani ini bilang cara sholat Nabi itu sama saja cara sholat Albani, jangan tertipu. Nah, kita cara sholat Imam Syafi'i gitu kan ya, sama aja dengan itu, kita udah punya tuntunan sholat yang lengkap. Jangan sampai ini ya, kesalahan-kesalahan di dalam sholat, wah kita beli, padahal itu ini disalahi apa kita ini sholatnya disalahkan gitu ya, padahal itu enggak salah. Makanya jangan sampai salah masuk toko buku dan jangan sampai salah beli buku. Demikian, semoga ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عوريات واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.